Oh, aku hanya ingin besarnya cintaku, tingginya hayatku bersamamu. Tuk lalu waktu yang semua tangan di atas ibarat menu. sama-sama yuk.